Lebih nabi berarti. Salah tetap diikuti. Fanatikmu berarti sama gurumu. Bisa dipahami? Orang yang fanatik kepada selain nabi, fanatik kepada seseorang, apa ucapan Imam Syafi'i terhadap orang ini? Hah? Apa? Bahasa Arabnya, qad dhahaba 'aqluh, telah hilang akalnya. Bahasa Jawanya apa? Jemblung, majnun, akalnya hilang sudah. Ketika dia berfanatik kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ini? Ini pendidikan kepada kita, karena agama kita jangan disandarkan kepada person, tetapi sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sehingga ketika kita menjumpai seorang yang kita cintai kok salah, kita akan mudah meninggalkannya. Mana termasuk muridnya Bapak Kiai Ja'far Umar Thalib. Yang jadi kiai sudah. Dulu kami dulu Bapak mungkin dengan mengalami zaman itu ya. Dituduh Ja'fari. Pak, kamu memang apa-apa Ja'far. Ya tidak dulu. Dulu. Ya. 93, 94, 95. Karena sudah ta'lim. Ya. Apa-apa disebut kamu Ja'fari. Kamu Ja'fari. Manhaj kita bukan manhajnya Ja'far Umar Thalib. Memang beliau guru kita di saat itu. Kita mengambil ilmu dari beliau ketika ajarannya benar. Dan di belakang beliau adalah para ulama, Syekh Rabi dan yang lainnya. Zaman itu sudah. Tetapi ketika pada beliau terdapat beberapa hal yang menyimpang. Dan sudah ditegur, diingatkan oleh para ulama kibar. Tetap saja. Maka walaupun guru tetap ditinggalkan ketika menyimpang. Ini sebagai bukti bahwa manhaj kita bukan manhajnya Bapak Kiai Ja'far Umar Thalib. Ini kan pun ada kepanggil siangnya. Syekh Ja'far Umar Thalib yang garang dan beringas di waktu laskar jihad. Ya. Wibawanya kuat, hebat. Retorikanya bagus, ilmunya banyak. Tetapi ketika menyimpang, tinggalkan. Kita mencintai beliau sebagai guru. Tetapi manhaj kita, manhaj salaf. Bukan manhaj bikinnya beliau. Maka taklid kepada beliau tidak ada. Ta'asub kepada beliau juga tidak pernah. Fanatik kepada beliau juga. Fanatiknya kita kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Syekh rahimahullah. Qala qawluhu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum ay utruku ma antum alayhi min adh-dhunub wa astaghfirullaha minha. Nabi Nuh bagaimana dikatakan oleh Allah, dan aku menyerukan kepada mereka agar meminta ampun. Minta ampunlah kamu kepada Rabbmu. Jangan hanya tinggalkanlah dosa-dosa yang selama ini kamu kerjakan. Dan mintalah ampunan kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Qala innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah itu Maha memberi ampunan. Katsirul maghfirah liman taba wa astaghfara. Allah banyak memberikan ampunan, menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang kalau dia bertobat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farahabahum bimaghfiratid dhunub. Nabi Nuh memberikan hasungan kepada mereka untuk meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mereka perbuat. Tumbuhkan rasa suka dan ditumbuhkan rasa ingin agar meminta ampun dari dosa-dosa tersebut. Wa ma yatarattabu 'alaiha min husuli thawab, dan akibatnya kalau orang itu mau meminta ampun kepada Allah, yakni dengan bertobat dan meninggalkan dosa yang dia lakukan, maka di samping Allah memberitunya, yakni menutupi dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya, dia pun akan memperoleh pahala dari yakni keinginannya tersebut, dari amalannya tersebut. Nah, wanifa al-iqab, tertolaknya hukuman baik di dunia maupun di akhirat, lahir maupun batin. Ini buah istighfar. Wa rahabahum aidan bi khairid dunyal ajil. Faqal, dan beliau tumbuhkan rasa ingin, rasa senang, rasa suka kepada berbagai kebaikan dunia yang disegerakan sebagai buah dari istighfar tersebut. Ini diingatkan oleh para imam ketika banyak kaum muslimin yang mengeluh kekeringan tanahnya, hartanya yang berkurang, ada yang belum mendapatkan anak. Oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau membacakan ayat ini, istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian, di majelis-majelis kamu semuanya, perbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Tutup minta ampun kepada Allah. Nah, pasti Allah akan memberikan. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang lebat kepada kamu. Ay mataran mutatabian, hujan yang deras. Yarwi sya'ala wal wahad, yang akan memberikan minum, mengairi lembah-lembah dan puncak-puncak bukit. Wa yuhyil bilad wal ibad, memberi kehidupan kepada negeri-negeri, kaum, tempat-tempat tinggal kaum manusia dan manusianya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan Allah perbanyak, Allah tambahkan kepada kamu dengan harta dan anak. Ay yukthiru amwalakum, buah dari istighfar, akan Allah memberikan harta kepada dia, tambahkan hartanya. Allati tudrikuna biha ma taqrubuna minna dunya wa auladakum wa auladikum, dengan harta tersebut engkau mendapatkan, kamu mendapatkan apa yang kamu cari, bagian dari dunia ini dan anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan pula sebagai buah dari ya. Nah, istighfar tersebut, taubat yang benar, Allah tambah, ya Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Allah sediakan sungai-sungai mengalir untuk memberi pengairan kepada kebun-kebun tersebut. Mafhumnya di sini sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ketika orang itu jauh dari istighfar, tidak bertobat kepada Allah, terus dalam kemaksiatan, terjadi bencana, kekeringan, kurangnya harta, sempitnya rezeki, sampai disebutkan dalam riwayat, wa inna rajula yarhamu an min ar-rizq sababi dhunubihi aw kama qala, ketika seorang ini, seorang itu terhalang dari rezekinya, itu tidak lain karena dosa yang dia lakukan. Rezeki itu banyak, bukan hanya harta, bisa mungkin berupa anak, mungkin berupa teman, atau bahkan ilmu yang, ini yang paling berat, terhalang dia dari ilmu karena dia jauh dari istighfar, selalu bermaksiat. Yang banyak diceritakan dalam, ada beberapa yang anak kumpulkan, tapi tidak di anak semua, itu disebutkan cerita nyata ketika seorang anak muda yang bertahun-tahun dalam kan bergelimang dalam kemaksiatan luar biasa, sampai kemudian dia Allah beri hidayah, taubat, subhanallah, betul-betul taubat nasuha 180 derajat dari keadaannya semula. Dalam 4 bulan dia selesai hafalan Al-Quran, 4 bulan, betul-betul himbahan, betul tekad dia memperbaiki diri, selesai dalam 4 bulan, anak juga enak. Tapi memang ini Nah, kalau sekali saja, misalnya, atau misalnya nangis, kalau apalagi kalau sering, sekali saja misalnya sempat atau pernah seorang itu melakukan taubat dan betul-betul taubat dan nasuha, seakan-akan dia betul-betul dihadapkan ke tiang gantungan untuk dia nyapa dihukum atas dosa-dosanya, dia menyadari itu, dia minta ampun kepada Allah, dia menyebabkan istighfar kepada Allah dan betul-betul meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, memperbaiki dirinya dan kemudian mengembalikan hak orang yang dizaliminya, itu benar-benar dia akan mampu. Nah, dia apa dalam waktu mungkin tidak lama, ya, apa yang dia baca mudah untuk dia pahami, mudah dia untuk dia mengingatnya, menghafalnya. Dan ini, nah, ini suatu hal yang sudah teruji, ya, sudah teruji. Dan ini bukan satu dua orang yang merasakannya, bukan satu dua orang. Nah, tokoh-tokoh di kalangan ulama kita, Ubay bin Iyad, rahimahullah, Imam Syafi'i sendiri menyatakan tentang dirinya, kemudian ulama-ulama yang sebelumnya, mereka dengan mudahnya, ketika betul mereka tinggalkan maksiat, mereka tinggalkan dosa, dalam sebenarnya ini waktu yang singkat. Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah, nah, begitu mudah untuk dihafalkan, itu tuh mudah dihafalkan. Ada yang mereka diantaranya yang betul menjaga dirinya sejak kecilnya, itu menghafal Al-Quran mudah. Nah, ada yang 8 yani, mungkin 80 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, semua taufik dari Allah ketika dia memang diilhami, diberi taufik oleh Allah beristighfar dengan istighfar yang sungguh-sungguh, taubat dengan yani taubat dan nasuha, itu boleh Allah beri taufik. Allah janjikan ini seperti di dalam Al-Quran, di antaranya ayat ini, wa yubdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau misalnya orang itu masih dalam keadaan bermaksiat, nah, hafalannya tidak hilang, itu jadi bala. Tapi sebetulnya bukan, walaupun hafalannya tidak hilang, ada yang hilang dari dirinya, dari apa yang dia baca, nah, dari hafalan yang dia miliki. Nah, dia tidak memahami, dia tidak pernah menjadi apa namanya di kesempatan untuk mempelajarinya, merenunginya. Nah, khusyuknya hilang, khasyahnya hilang, hayanya kepada Allah hilang, berkurang. Walaupun dia masih hafal Al-Quran. Nah, orang wahada min ablaghi ma yakunu min ladzati dunya wa mafalibiha. Dan ini termasuk ayat ini serang diterangkan oleh Allah, ini disebutkan oleh Allah, yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ini termasuk diantara keledakan-keledakan dunia dan putus, yani apa yang dicari, tujuan-tujuannya yang sangat sempurna, yang sangat tinggi. Ini buah, maka sering diingatkan mereka yang belum punya mendapatkan anak, belum juga mendapatkan rezeki, yang belum juga mendapatkan pasangannya, banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak taubat kepada Allah, minta ampun dan memperbaiki diri. Nah, jangan merasa kita tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita yang makhluk yang zalim dan jahil. Jangan menunggu kita dibenturkan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah dengan kenyataan ya melakukan suatu dosa ya. Nah, na'udzubillah. Baru itu kita bertobat. Jangan. Ya. Ini nah, apa yang kita ingat itu sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang salah, segera istidrak. Ya, adriku. Ini kejar sesuli dengan kebaikan-kebaikan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qauluhu ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Adapakah kamu ini mengapa tidak mengharapkan untuk yani wadah, yani untuk Allah wa qara, yani tidak memuliakan Allah. Ain la takhafuna lillah. Apa macam? Mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Tidak takut karena Allah dan ini untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Walaysa lillahi innakum qadar. Seakan-akan Allah tidak memiliki kadar, tidak memiliki nilai, tidak memiliki kemuliaan di sisi kamu. Allah itu sama seperti yang lainnya. Maka nama-namanya, ayat-ayatnya, syariat-syariatnya, demikian rendah sama seperti bacaannya, kitabnya, seperti ini, buku-buku yang lainnya, seakan-akan ya, buku-buku cerita, dan atau buku-buku pelajaran. Tidak ada di tidak harga, tidak ada harganya. Apalagi zatnya yang maha mulia, nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada sedikit pun yakni keagungan, kedudukan yang utama di dalam hatimu. Maka kata para ulama menyebutkan, ya, kadar engkau di sisi Allah adalah sebagaimana Allah yang ada di dalam dirimu. Artinya, bagaimana kadar kedudukan Allah di dalam hatimu? Nah, kemuliaan Allah di dalam dirimu, seperti itulah kamu di sisi Allah. Nah, kalau Allah rendah di dalam hati kita, Allah tidak ada nilainya di dalam hati kita, maka seperti itu pula kita di dalam pandangan Allah. Allahu wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dalam keadaan bertahap, bertingkat-tingkat. Ai khalqan min ba'di khalqin atwar. Tahap demi tahap. Dari satu penciptaan ke penciptaan yang lain. Min alaq, min mudghah, min ma'alaq, ya, min nutfah, min alaq, kemudian mudghah. Ada yang mukhallaqah, ada yang ghairu mukhallaqah, ada yang sempurna nanti ciptaannya, dan ada yang tidak. Fi batnil umm, di dalam perut ibu, di dalam rahimnya. Fi dhulumatin thalath, dalam tiga kegelapan. Umma fi radha, kemudian kamu disebutkan dalam ini ar-radha, berada dalam tingkatan yang disusukan oleh, disusui oleh ibu-ibu kita. Tsumma fi sinnit tufulah, kemudian Allah ciptakan kita dalam usia-usia anak, balita. Tsumma tamyiz, kemudian naik, meningkat, masuk dalam usia tamyiz, mampu untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, menerangkan, menjelaskan, mengerti mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Tsumma syabab, kemudian masuk dalam usia-usia syabab. Ini biasanya setelah baligh 15 sampai 30 tahun itu usia-usia, sampai bahkan di sebagian yang menyatakan sampai 40 tahun itu masih usia-usia syabab. Ila akhir munnan, ila akhir ma wasala ilaihi al-khalq, sampai akhir batas yang dia dia tuju, yang dia sampai kepadanya usianya. Falladhi infarada bil khalqi wa tadbiril badi' mutaayyan mutaayyan an yufrada bil ibadati wat tauhid. Oleh karena itu zat yang bersendirian dalam mencipta, dalam mengatur dengan kepengaturan yang indah, maka itu sangat jelas, sudah pasti dialah yang dikhususkan dengan peribadatan dan dengan ditauhidkan, diikhlaskan seluruh perbuatan amalan ibadah kepada hanya untuknya, khasyah, khauf dan mahabbahnya kepada Allah, juga ketaatan. Wa fi dzikri ibtida'i khalqihim tanbih, yang disebutkannya awal penciptaan mereka di sini itu ada semacam bentuk tanbih, mengingatkan mereka, juga mengingatkan kita, lahum alal iqrar bil ma'ad. Ada awal tentu, nah, berkembang bertahap sampai pada akhirnya mati. Ini mengingatkan mereka, menyadarkan mereka agar mengakui adanya hari kebangkitan. Dari mana asalnya kita? Tidak ada. Kemudian bagaimana muncul? Kemudian terjadi perkembangan-perkembangan seperti itu, dan kemudian menyusut, menjadi lemah. Nah, kemudian ada yang sebelum itu meninggal dunia. Wa annalladhi ansha'ahum minal adam, bahwa zat yang menumbuhkan, memunculkan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Qadirun 'ala an yu'idahum ba'da mautihim, tentu maha kuasa untuk mengulangi, mengembalikan mereka setelah mereka mati. Wastadalla aidan alaihim bi khalqis samawat, kemudian Nabi Nuh juga menunjukkan dalil kepada mereka tentang penciptaan langit. Allati hiya akbar min khalqin nas, yang dia merupakan penciptaan malaikat yang langit-langit tersebut, khalqus samawat wa khalqul ard penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat dan lebih dahsyat daripada penciptaan manusia yang lemah. Dalam keadaan juga manusiaku diciptakan dalam waktu yang singkat. Nah, ini setelah asar sebelum maghrib, waktu yang sangat singkat. Yang itu di dunia kita, di sisi kita, bagi Allah Subhanallah itu sangat sangat singkatnya. Bagi di dalam hitungan kita, di dalam riwayat itu disebutkan dalam keadaan sudah kita dibentuk sebagai tanah lempung, nah, dibiarkan di pintu surga dalam keadaan panjangnya 60 hasta, itu dibiarkan terbujur selama 40 tahun. Nah, itu 40 tahun. Padahal itu waktunya di sisi Allah antara ada asar menjelang sebelum maghrib. Kemudian diberi kesempatan masuk ke dalam jannah. Nah, itu pun juga sebelum betul-betul maghrib tiba, nah, itu sudah turun ke dunia. Langkah singkat. Nah. Qala qawlu ta'ala alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit yang bertumpuk, yang kemudian tebalnya? Aikul samawat fawqa al-ukhra. Setiap sama kullu sama di atas yang lainnya, yang ketebalannya dalam sebagian riwayat itu antara yang kita lihat dengan puncak berikutnya, permukaannya itu 500 tahun perjalanan. Nanti antara yang dasar yang atas, ya, ya antara yang ini dengan dasar langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Begitu seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Nah, satu di atas yang lainnya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran. Allah jadikan bulan di sana sebagai dalam keadaan bercahaya. Li ahli al-ard, untuk penduduk bumi. Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah jadikan matahari sebagai pelita. Fa fihi tanbih ala 'azami khalqi hadhihi al-asya. Mengingatkan, menunjukkan kepada kita betapa besarnya, dahsyatnya penciptaan benda-benda makhluk-makhluk tersebut. Wa katsratul manafi'i fi syamsi wal qamar. Banyaknya manfaat-manfaat pada matahari, bulan, adalah ala rahmatihi, yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wasi'ati ihsani, luasnya limpahan kebaikan Allah. Fal 'azimur rahim yastahiqu an yu'azzam wa yuhab wa yu'bad wa yukhaf wa yurja. Sehingga zat yang maha agung, zat yang maha pengasih lagi penyayang, itulah yang sangat berhak, yang pantas untuk diagungkan, dimuliakan, untuk dicintai, untuk diibadahi, untuk ditakuti, dan untuk diharapkan semua yang ada di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu. Insyaallah kita teruskan barangnya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan ya, ketika tentang Nabi Hud, bahwa kekuatan itu bukan hanya dari makanan, ya, bukan dari ya, Allah menyebutkan salah satu buah dari istighfar itu adalah yazidkum quwwatan ala quwwatikum. Selalu istighfar, banyak istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah itu membuat nambah kekuatan. Bahkan di salah satu kekuatan yang maksud dan diantara oleh para ulama, kekuatan jima. Itu ini buah dari istighfar. Maka dikatakan dalam ini, itu nanti silakan baca yang telegram kawaid dari para ulama. Salah satu diantara mengapa disyariatkan yang untuk laki-laki itu ta'adud. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.